Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai mukaddimah sebelum kita masuk pada materi fikih pernikahan, di sini saya akan mengangkat sebuah pembahasan bahwa pernikahan dari awal sampai akhir semuanya adalah ibadah. Pernikahan dari awal sampai akhir semuanya berisi pahala. Dan ini tentunya salah satu yang menunjukkan indahnya Islam. Sesuatu yang dianggap biasa oleh manusia, sesuatu yang dianggap sebuah kebutuhan dalam hidup ini, namun dalam Islam, manakala diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, dalam rangka mengharapkan keturunan yang salih dan salihah, dalam rangka terjaga kehormatannya, ini semua akan bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sisi-sisi pahala akan kita sebutkan nanti. Sedikit rinci dari awal pernikahan, tengah-tengahnya dan sampai ujungnya insyaallah taala. Namun sebelumnya kita akan menyebutkan beberapa syubhat. Beberapa syubhat yang dikemukakan oleh sebagian kelompok seputar pernikahan. Di antaranya yang pertama, adanya kelompok yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual tanpa melalui ikatan pernikahan asalkan mereka saling suka sama suka. Ini adalah kebatilan. Ini adalah merupakan pemahaman yang sangat batil. Adanya kelompok yang membolehkan seorang menjalin kekeluargaan, menjalin hubungan seksual dengan tanpa ada pernikahan, asalkan suka sama suka. Padahal dalam Islam kita berbicara tentang hukum Islam, pernikahan itu bukan asal suka sama suka. Di sana ada akad nikah, ada ijab, ada qabul, ada saks, ada wali, ada saksi, ada mahar, dan berbagai hal yang terkait dengan masalah pernikahan. Syubhat yang kedua, dari kelompok yang menginginkan kesucian diri, kelompok yang mereka tidak mau menikah dengan alasan yang pertama, ingin meniru Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Kita berbicara ini di tengah-tengah kaum muslimin, ada sekelompok orang tidak mau menikah dengan alasan ingin meniru Nabi Isa alaihi assalam. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa tidak menikah. Jawaban untuk syubhat ini yang pertama, pastikan dahulu benar enggak Nabi Isa tidak menikah. Maka disebutkan riwayat bahwa nanti di akhir zaman ketika Dajjal muncul keluar, Nabi Isa turun dari langit, membunuh Dajjal dan hidup di tengah-tengah kaum muslimin sekian tahun lamanya dan beliau menikah. Jawaban yang kedua, kita ini umat Rasulullah, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan umatnya Isa. Tentu Nabi Muhammad lebih kita ikuti karena kita umatnya Muhammad. Rasul mengatakan wa khairul hadyi hadyu Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk, petunjuknya Muhammad. Kita ini umatnya Muhammad, bukan umatnya Isa. Kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau menikah. Dan bahkan Allah SWT tidaklah mengutus para nabi dan para rasul kecuali mereka itu diberi oleh Allah pasangan hidup. Mereka menikah dan punya keturunan. Allah SWT mengatakan wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami jadikan bagi mereka para istri dan dzurriyyah. Nabi Nuh punya istri, punya anak. Nabi Ibrahim punya istri Sarah, paling cantiknya wanita di dunia. Nabi Zakaria punya istri dan bahkan mandul dan dia terus berdoa dan berdoa agar diberi keturunan. Dalam keadaan istrinya sudah nenek-nenek tua dan Nabi Zakaria sudah menyala kepalanya karena sudah putih rambutnya dan sudah lemah, Allah beri keturunan seorang anak bernama Yahya. Nabi Ayub juga punya istri. Para nabi, para rasul diberi oleh Allah pasangan hidup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Allah tentukan bagi mereka, mereka memiliki para istri dan anak. Kemudian syubhat berikutnya. Ada sebagian orang tidak mau menikah dengan alasan menikah akan menyibukkan seorang ya, untuk mencari nafkah, mengurusi anak dan istri, kemudian lupa dari ibadah. Ini biasanya dianut oleh kelompok tasawuf, dianut oleh kelompok sufi. Sebagian mereka tidak mau menikah dengan alasan tadi. Kalau saya menikah, berarti kecintaan saya kepada Allah sudah berkurang karena saya harus sibuk mencari nafkah untuk anak dan istri saya. Ini syubhat butuh dibantah, butuh dijawab. Orang seperti ini tidak tahu kalau pernikahan sendiri adalah ibadah. Pernikahan itu sendiri adalah ibadah, karena itu adalah sunnah Rasul, bahkan sunnahnya para nabi dan para rasul. Orang yang menjalankan sunnah nabi berarti dia sedang menjalankan ibadah. Rasul mengatakan an-nikahu sunnati. Pernikahan adalah ajaranku, sunnahku. Nah, orang ketika menjalankan ajaran nabi, sunnahnya nabi, berarti dia sedang menjalankan ibadah. Orang yang sedang menjalankan ibadah berarti dia sedang mencari pahala dari Allah. Kemudian, mencari nafkah seorang muslim untuk anak dan istrinya juga bagian dari ibadah. Anda jangan pahami bahwa ibadah itu hanya terbatas pada sholat, puasa. Mencarinya seorang muslim nafkah untuk anak dan istrinya bagian dari ibadah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau saya mati dalam keadaan saya mencari nafkah untuk keluarga saya, lebih saya sukai daripada mati fisabilillah, mati dalam jihad. Lalu dia mengatakan, apa tidak berlebihan ucapan Umar ini? Dan seperti apa pahala mujahidin, orang yang meninggal syahid? Jawabannya, jihad itu ada dua macam. Ada sifatnya fardu ain dan ada sifatnya fardu kifayah. Jihad yang sifatnya fardu ain, yaitu setiap individu, setiap orang harus melakukannya. Yang kedua, jihad fardu kifayah. Jihad yang sifatnya kewajiban, yang kalau sebagian orang sudah melaksanakannya, gugur kewajiban dari yang lainnya. Mungkin jadi maksud Umar adalah jihad fardu kifayah. Sementara mencari nafkah untuk anak dan istri adalah fardu ain. Kalau di sana ada dua kewajiban, yang satu adalah fardu ain, yang satu fardu kifayah, didahulukan fardu ain. Didahulukan fardu ainin. Kewajiban yang sifatnya dibebankan pada setiap orang. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kenapa yang kita sebutkan ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam itu adalah full pahala. Semuanya pahala. Semuanya apa? Pahala. Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Mas'ud, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah." Apabila seorang memberi nafkah kepada keluarganya dengan satu nafkah yang dia mengharapkan dari nafkah ini pahala dari Allah, kanat lahu shadaqah, maka apa yang dia berikan dari nafkah ini bernilai shadaqah, bernilai pahala. Di sini masyarul ikhwah rahimahullah, perbedaannya orang yang ngerti ilmu dan yang tidak ngerti ilmu. Lagi-lagi kita katakan bahwa sesuatu yang terkadang manusia anggap biasa, namun ketika seorang mengerti hukum-hukum syariat, oh itu bernilai ibadah, bernilai pahala. Sebagian ulama mengatakan kalau seorang memberi nafkah kepada keluarganya dan tidak ada niatan ihtisab, tidak ada niatan mengharapkan pahala, cukup menggugurkan kewajiban. Namun kalau ada niatan mengharap pahala, maka nilainya dua. Di samping menggugurkan kewajiban, dia juga mendapatkan pahala. Di sini pentingnya ada unsur, ada niatan ihtisab, mengharap-harap pahala, mengharap pahala dari memberi nafkah tersebut. Kemudian di antara syubhat yang dikemukakan oleh sebagian orang seputar pernikahan, bahwa kalau seorang condong kepada istrinya mencintai makhluk, berarti dia sudah tidak mencintai Al-Khaliq. Kalau seorang sudah mencintai makhluk, berarti kecintaan dia kepada Al-Khaliq itu kurang atau bahkan hilang. Ini syubhat yang butuh dipatahkan. Mencintai makhluk dalam rangka kecintaan kepada Al-Khaliq, ini satu yang disyariatkan. Kita mencintai saudara kita karena Allah, itu suatu ibadah. Apa kamu kira ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam berlomba lari dengan Aisyah, layaknya suami istri mereka hidup harmonis, tidak selalunya suami istri itu serius atau sepadan, ya ada kalanya mereka rehat, mereka seperti layaknya suami istri yang itu hidup harmonis. Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi waktu itu balapan lari. Ketika Aisyah waktu itu belum gempal tubuhnya, bisa mendahului Ar-Rasul. Lahirnya lebih cepat dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Pada suatu saat ketika Aisyah sudah mulai berisi tubuhnya, kemudian balapan lari lagi dengan Nabi, Aisyah kalah. Ar-Rasul mengatakan, hadihi bitilka, hadihi bitilka. Kemenangan ini untuk membayar kekalahan saya apa dahulu. Ini para rumah tangga butuh di sana ada ya, hal-hal yang menyenangkan, perkara-perkara yang butuh dilakukan oleh suami istri sehingga mereka tidak selalunya tersibukkan dengan pekerjaan rumah. Mungkin mereka butuh rehat, butuh adanya refreshing dan semisalnya. Rasulullah alaihi wasallam dengan Aisyah ya, balapan hari ya. Tadi ya, kalau misalnya antum ingin ya seperti itu, mungkin carilah tempat yang agak sepi lah, jangan di hadapan ikhwah antum dan istrinya balapan lari ya, mungkin gimana kan ya, mungkin carilah tempat yang pas gitu lah ya. Yang apa, yang pas. Intinya bahwa syubhat-syubhat terkait pernikahan ini banyak, sebagian sudah kita sebutkan dan kita sebutkan bantahannya. Dan seorang ketika menyenangkan istrinya, ini bagian dari ibadah. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Dan hubungan suami istri salah seorang dari kalian adalah sedekah. Sedekah tidak harus dengan duit, tidak harus dengan harta. Hubungan suami istri ini bagian dari ibadah, bagian dari sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fihi ajrun, ayakunu lahu fiha ajrun. Apakah seorang melampiaskan hasrat seksualnya kepada istrinya, padanya ada pahala? Qal, Nabi mengatakan, ara'aita law wada'aha fi haram akana ala wizrun. Coba kata Nabi, bagaimana menurut pendapat kamu kalau seorang meletakkan syahwatnya pada satu yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'a fi halal. Maka demikian pula kalau dia meletakkan syahwatnya pada satu halal. Ini dalam usul fikih dinamakan qiyasu al-aqs. Qiyasu al-aqsi. Qiyas sebaliknya. Kalau seorang meletakkan syahwatnya pada satu yang haram, dia mendapatkan dosa. Demikian pula sebaliknya, kalau dia meletakkan pada satu yang halal, ya dia mendapatkan pahala. Ini juga seperti yang sudah kita katakan di awal, bahwa pernikahan dalam Islam semuanya bernilai pahala. Lihat indahnya Islam, yang Anda tidak akan dapatkan ini kecuali dalam Islam. Gak ada tatanan hidup yang lebih indah daripada tatanan yang ada dalam Islam. Sebagian salaf dahulu mengatakan, nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam. Kita ini adalah kaum yang mulia karena Islam. Islamlah yang mengangkat kita, Islamlah yang menjadikan kita mulia. Kita berbangga dengan Islam ini. Jangan minder dengan Islamnya. Dan minder dengan Islamnya, kita berbangga dengan Islam. Di mana tatanan dalam Islam mengarah kepada kebaikan fid dunia abil akhirah, mengarah kepada kebaikan baik di dunia ini atau di akhirat. Bayangkan satu yang mungkin adab yang sekiranya banyak orang terluput. Seorang dilarang untuk memakai sepatu dengan berdiri. Artinya dia ingin pakai sepatu tapi posisinya dengan berdiri itu dilarang. Karena keseimbangan tubuh itu ketika seorang memakai sepatu dengan berdiri, tubuhnya tidak stabil dan dikhawatirkan dia akan terjungkal atau terjatuh. Dalam perkara-perkara yang sifatnya seperti ini saja ada aturan main yang itu untuk kemaslahatan muslimin, apa kemudian yang sifatnya besar kemudian tidak ada aturannya. Masyaallah ahibah rahimakumullah. Di antara hal yang menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam mendatangkan pahala, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan sifat wanita yang nanti akan masuk ke dalam surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama shahraha wa hasanat farjaha wa ada'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi ababil jannati syi'ti. Bila seorang wanita salat 5 waktu dan puasa Ramadan dan menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam sorga. Dari pintu sorga mana yang kamu inginkan? Wahai para wanita muslimah, mentaatinya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentaatinya kalian kepada suami-suami kalian, menjadi jalan yang terang yang akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ata'at zawjaha, dan mentaati suaminya. Hilalah akan dikatakan bagi dia nanti di yaumul qiyamah, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Surga ya ukhtil muslimah, surga wahai saudariku muslimah, yang akan menunggu anti di saat anti bersabar untuk mentaati suami anti. Bisa jadi suami anti meminta sesuatu yang mungkin ketika anti letih berat untuk mengerjakannya, tapi lakukan. Meminta bisa dibuatkan kopi, minta taruhlah dipijit misalnya. Bahkan meminta hubungan suami istri ketika misalnya seorang sedang masak misalnya. Ya. Maka layani keinginan dari suami. Rasulullah SAW mengatakan terkait dengan seorang istri mentaati keinginan suaminya. Ketika suaminya mengajak hubungan suami istri, adalah seorang istri melayani suaminya, wa in kanat ala tanur, kata Nabi. Wa in kanat ala at-tanur. Meskipun wanita tadi sedang masak. Di sisi tungku ya, ini yang dimaksud adalah sedang masak. Ini saja mungkin butuh diperhatikan, yaitu apinya besar atau apa, kalau misalnya ya butuh dikecilkan atau bagaimana kan. Ya, supaya tidak terjadi yang tidak baik. Wa in kanat ala tanur, sampai dalam kondisi seperti itu. Bahkan disebutkan oleh ayat, wa in kana ala qatab, meskipun sedang di atas kendaraan. Ya tentu melihat sisi-sisi yang lainnya. Wanita yang mentaati suaminya tentu dikatakan dia sebagai istri bagi suaminya karena ada pernikahan. Ini menjadi sebab seorang wanita masuk dalam surga. Bahkan dikatakan min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga mana yang kamu inginkan? Surga ada pintunya, neraka ada pintunya. Bedanya kalau surga pintunya 8, kalau neraka pintunya ada 7. Allah SWT mengatakan tentang api neraka, laha sab'atu abwab. Laha sab'atu abwab. Neraka memiliki 7 pintu. Sab'atun. Surga ada 8 pintunya, beda. Jadi 8 pintu surga silahkan wanita yang salihah ini, wanita yang mentaati Allah dan wanita yang mentaati suaminya, dipersilahkan masuk dalam surga dari pintu mana yang dia inginkan. Bukankah ini menunjukkan pernikahan dalam Islam bukan sekedar seorang memuaskan hasrat seksual, bukan sekedar seorang itu hanya saling mengambil manfaat di dunia ini, bahkan lebih dari itu. Lebih dari itu bahwa pernikahan ini diharapkan langgeng di dunia wa fil akhirah. Karena seorang mukmin yang dia punya keluarga, punya anak dan istri yang mukminah, yang mukminin, Allah akan pertemukan kembali nanti di yaumul qiyamah. Setelah di dunia ini dipisahkan dengan kematian, sempat mereka bersedih, sempat mereka ya berpisah, namun akan dipertemukan kembali nanti di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'adhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim." Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucunya dengan iman, maka kami akan susulkan, kami akan gabungkan kembali mereka dalam surga. Yang diinginkan bahwa pernikahan yang didasari oleh ad-din, didasari oleh agama ini, bukan hanya di dunia ini. Mereka bertemu, mereka berkumpul, mereka bersengkrama, mereka berbahagia di dunia ini. Tidak hanya itu, bahkan terus langgeng sampai yaumul qiyamah, sampai nanti di surga. Sampai di surga akan dipertemukan kembali. Sedangkan orang-orang kafir, Allah pisahkan mereka dengan keluarganya. Masing-masing mereka mendapatkan adab. Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah bahwa orang-orang yang merugi adalah orang yang mereka merugikan diri mereka dan keluarga mereka nanti di yaumul qiyamah. Allah jadikan mereka terpisah. Sementara seorang mukmin dan mukminah yang menjalin cinta kasih di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala, menjalin hubungan suami istri di atas iman, Allah pertemukan kembali. Ketika Aisyah dengan rombongan datang dari Hijaz ke Kufah, ingin bertemu dengan Ali dan orang-orang di Kufah untuk mendamaikan kondisi yang ada. Jurubicara Ali adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir mengatakan bahwa akan datang Aisyah Ummul Mukminin, dan kalian tahu bahwa dia adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Istri Nabi di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin dan mukminah yang menjalin pernikahan di dunia ini di atas kebaikan, kemudian mereka nanti masuk dalam surga, Allah kumpulkan kembali. Ketika Ummu Darda ditinggal mati oleh suaminya, ya Abu Darda, setelah Ummu Darda menjalani masa iddahnya, datang Muawiyah bin Abi Sufyan melamar Ummu Darda. Ummu Darda, kata Ummu Darda, ya nanti ini butuh penjelasan, khawatir nanti hadis ini ya seorang salah tafsir. Kata Ummu Darda, saya tidak mau lagi menikah dengan siapapun setelah saya mendengar Abu Darda menyebutkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, ayyuma mar'atin mata 'anha zawjuha thumma tazawwaja ba'daha ba'dahu fa huwa lil akhir. Wanita manapun yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia nikah lagi dengan apa? Dengan laki-laki lain, maka di akhirat nanti bersama suami yang terakhir. Yang kita inginkan dari hadis ini bahwa pernikahan itu bukan hanya di dunia ini. Pernikahan itu nanti juga di yaumul kiamah mereka akan ketemu kembali, itu yang diinginkan. Jadi bukan hanya pertemuan ya di dunia ini, tapi nanti juga di yaumul kiamah akan bertemu kembali. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan saleh, sama-sama baik, maka bagaimana nanti nasib wanita ini dengan suami yang pertama atau yang kedua? Di sini memang ulama khilaf. Sebagian ulama menguatkan pendapat bahwa dia bersama suami yang terakhir yang saleh berdasarkan hadis tadi. Ayyuma imra'atin mata anha zawjuha tsumma tazawwajat ba'dahu fa huwa lil akhir. Kama qala alaihi salatu wassalam. Wanita manapun yang ditinggal mati oleh suaminya kemudian dinikah lagi dengan orang lain, maka dia nanti di yaumul kiamah bersama suami yang terakhir. Hanya seperti istri Nabi misalnya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini dulu adalah istri dari Abu Salamah, seorang sahabat yang mulia. Dan kisahnya panjang. Untuk dijadikan satu materi daurah cukup itu. Kisah tentang ya Ummu Salamah dan Abu Salamah, pernikahannya Ummu Salamah dengan Ar-Rasul. Ya. Intinya ketika Ummu Salamah sudah menjalani masa iddah, dilamar oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian kisahnya panjang, kemudian menikah. Nanti Ummu Salamah dengan siapa? Yaumul kiamah dengan Nabi. Lalu mata terus bagaimana Ummu Salamah? Kasihan kan? Ya. Bagaimana Ummu Salamah kan? Kita katakan ya Allah SWT ya tidak akan menjadikan penghuni surga itu saling iri satu dengan selainnya, tidak ada. Allah jadikan qulubuhum qalban wahidah. Mereka satu hati. Tidak ada iri, tidak ada dengki, dan semuanya mereka mendapatkan ya bagiannya dari pahala yang kita tidak bisa membayangkannya. Jadi kamu gak usah mikir, oh bagaimana, kasihan juga Abu Salamah ini. Ya. Kamu gak usah mikirin orang lain, mikir diri kamu sendiri. Ya kan? Mau pikir diri kamu sendiri. Ya. Ada insya Allah. Ya. Ada. Kenapa? Setiap seorang mukmin nanti di yaumul kiamah akan diberi oleh Allah zaujatan. Likulli mri'in minhum zaujatan. Setiap mukmin nanti di yaumul kiamah akan diberi oleh Allah dua istri dari bidadari. Banyak ulama mengatakan bahwa penghuni surga itu kebanyakan laki-laki atau perempuan? Hah? Penghuni surga menurut pendapat yang sahih kebanyakan adalah perempuan. Jadi mendominasi surga adalah wanita. Nah, kalau setiap laki-laki masuk surga punya dua istri, berarti kan lebih banyak apa? Perempuan. Rasul mengatakan likulli mri'in minhum zaujatan. Masing-masing dari orang nanti punya dua apa? Dua istri. Dan tidak ada saling sakar-sakaran, tidak ada saling apa namanya? Ya baku hantam, tidak ada. Qulubuhum qalbun wahid. Mereka ada satu hati. Ya, tidak ada iri, tidak ada cemburu. Ya, semuanya nikmat. Ini akhir yang dulu sempat disampaikan oleh sebagian asatidz juga tentang kenikmatan surga. Kemudian masyarul ahibba rahimakumullah, bahwa pernikahan tentunya dijadikan sebagai sarana untuk ta'awun, kerjasama antara suami istri dalam terwujudnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifatnya Nabi Ismail alaihi salatu wasalam, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan adalah Nabi Ismail ya'muru ahlahu bis-shalah. memerintahkan keluarganya, anak dan istrinya, untuk mengerjakan sholat. Jadikan kehidupan rumah tangga itu untuk saling mengingatkan satu dengan selainnya, untuk terwujudnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarah wa ayqadha ahlah." Adalah Nabi alaihi salatu wasalam jika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, shadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya. Apa yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggangnya? Ada yang menafsirkan bahwa Nabi semangat sekali dalam ibadah. Ada yang menafsirkan Nabi tidak menghubungi istrinya sebelum terakhir Ramadan. Nah, beliau itikaf. Orang itikaf tidak boleh apa? Hubungan suami istri. Nah, kalau seorang itikaf kemudian pulang hubungan suami istri, batal apa itikafnya. Allah mengatakan, "Wala tubashiruhunna wa antum aatifuna fil masajid." Janganlah kalian menghubungi para istri dalam keadaan kalian itikaf di masjid. Orang yang itikaf kemudian hubungan suami istri, batal itikafnya. Ya. Nabi ketika masuk 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, wa ayqadha ahla, dan membangunkan keluarganya. Wahai para suami, kalau kalian itu diberi hidayah oleh Allah untuk beramal soleh, tolong ajak anak dan istri kalian juga untuk beramal soleh. Apa kalian ingin masuk surga sendiri sementara anak dan istri Anda masuk neraka? Apa Anda tidak kepengin kalau Anda masuk surga, anak dan istri Anda juga masuk dalam surga? Tidak cukup Anda baik untuk diri Anda sendiri, tapi sampai Anda mengajak anak dan istri Anda agar mereka sama-sama menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah akan kita sebutkan beberapa kriteria rumah yang diberkahi oleh Allah. Seperti apa dahulu salaf umat ini menjadikan rumah titik tolak untuk mendapatkan pahala dari Allah. Rumah bukan hanya sekedar untuk merebahkan tubuh. Rumah bukan hanya tempat untuk meletakkan barang dan perkakas. Rumah bukan hanya tempat untuk berteduh dari teriknya matahari atau dari derasnya hujan. Tapi rumah, bagaimana seorang bisa luar darinya ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kubur." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kayak kuburan. Tidak dilaksanakan padanya ibadah, tidak dilaksanakan padanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ketika sholat malam di kamar Aisyah, gelap, sempit, Aisyah terbaring di depan Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi sujud, Nabi harus menyingkirkan kaki Aisyah karena sempitnya tempat. Ya. Rasulullah alaihi salatu wasalam sederhana. Sempit, gelap rumahnya, tapi bersinar dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Rumah kita yang mungkin terang, kamar kita yang mungkin luas, sudahkah kita isi rumah kita dan kamar kita dengan ketaatan kepada Allah? Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika salat di rumah Aisyah waktu itu sempit, gelap, itu beliau sudah sepuh, sudah tua. Ya, sudah tua. Kenapa Rasul sampai menyingkirkan kakinya Aisyah? Kenapa Aisyah tidak menekuk kakinya ketika Rasul akan sujud? Aisyah mengatakan, "Wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih." rumah-rumah waktu itu enggak ada lampunya. Umumnya masyarakat Madinah waktu itu enggak ada lampu. Wal buyutu yauma idzin laysa fiha masabi. Artinya dalam keadaan rumahnya sempit gelap, tapi hati seorang terang dan selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah yang diberkahi. Ini rumah yang bisa dikatakan baiti jannati. Baiti jannati. Tapi ketika rumah tadi dihuni oleh suami istri yang mereka jauh dari ketaatan kepada Allah, bahkan yang ada adalah mereka selalu mengejar-ngejar materi atau dunia, maka terkadang mereka lupa dari yang seperti ini. Bahkan nikmat harta yang mereka dapatkan pun belum membahagiakan mereka. Karena banyak orang terjadi perceraian dalam keadaan mereka secara ekonomi orang-orang kecukupan, secara fisik mereka orang yang ganteng, orang yang cantik, rumahnya besar, pekerjaannya menjanjikan. Namun karena tidak dilandasi oleh iman, jadi landasi ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak berapa-apa, kemudian kehidupan rumah tangga pun harus rusak berantakan. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i, rahimallahu rajulan qama min al-laili fa shalla wa ayqada imra'atahu fa shallat fa in abat nadaha bi wajhi al-ma. Rahimallahu ra'atan qamat min al-laili fa shallat wa ayqada zawjaha fa shalla fa in aba nadahat fi wajhi al-ma. Semoga Allah merahmati seorang yang ia bangun tahajud, bangun untuk salat malam. Lihat, rumah bukan hanya tempat untuk merebahkan tubuh, tapi mendapatkan bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati seorang yang ia bangun di malam hari, yang dibangun untuk salat, fa shalla lalu ia salat. Jadi membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya. Lalu istrinya pun ikut salat. Itu sholat di sini tidak harus jamaah, bisa sholat sendiri, sholat malam sendiri. Yang intinya istrinya pun ikut sholat malam. Kalau istrinya menolak untuk bangun, maka suaminya memercikkan air di wajahnya supaya dia bangun. Ya, memercikkan begitu, siram pakai ember gitu kan, percikanlah. Ya. Usaha agar wanita itu istrinya bangun. Jadi ini menunjukkan bahwa seorang itu tulung. Jangan dia baik untuk dirinya sementara dia tidak mengajak keluarganya. Kan seperti itu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang ia bangun tahajud, bangun untuk salat malam. Lalu dia membangunkan dan membangunkan suaminya. Lalu suaminya pun ikut salat. Kalau suaminya menolak untuk bangun, maka dibersihkan air di wajahnya. Ta'awun baina zawjain. Adanya kerjasama yang baik antara suami istri untuk terwujudnya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rumah beliau dari awal malam sampai akhir malam ada yang melek, ada yang begadang. Tapi begadangnya bukan sedang melotot di televisi. Meleknya bukan sedang melotot ya, apa namanya? Apa ini? HP bukan. Abu Hurairah menjadikan rumahnya itu dibagi menjadi tiga kalau setiap malam. Selalu ada yang bangun beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Abu Hurairah di awal malam dia sholat. Nanti gantian pembantunya apa namanya? Pertengahan malam, nanti di akhir malam istrinya, atau sebaliknya, bergantian. Sepanjang malam, dari awal malam sampai akhir malam, ada selalu yang ya begadang menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hakadabuyutus salaf. Seperti inilah rumah-rumahnya salaf. Sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dihikayatkan tentang Al-Imam Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Syaikh bin Baz rahimahullahu taala min baqiyatis salaf. Di antara imam di masa ini yang termasuk nasabuhu termasuk dari pengikut salaf umat ini as-salihin. Beliau ini kalau mau berangkat sholat subuh belum membangunkan anak-anaknya, diteleponi anak-anaknya walaupun sudah berkeluarga, diteleponi anak-anaknya, dipastikan mereka sudah bangun. Kalau ada yang belum bangun, di semasa dituntun baca doa ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dipastikan mereka sudah bangun dan persiapan sholat subuh, beliau baru berangkat. Ya akhi, terkadang kita berangkat sholat subuh, anak dan istri kita masih tertidur lelap, padahal mereka ya sudah punya kewajiban untuk sholat. Mungkin kita setelah subuh taklim seperti ini, anak istri kita masih apa? Tertidur, keliru ya seperti itu. Sebelum Anda berangkat, bangun ya anak-anak Anda, bangun istri Anda. Pastikan mereka sudah bangun, Anda berangkat. Terlebih ketika memang, tadi, Anda selasa subuh, bikin wirid, dikir, atau taklim sampai nanti terbit matahari. Jangan biarkan mereka telat dalam tidurnya, sementara kamu sholat subuh berjamaah, taklim. Mereka juga berhak mendapatkan bagian dari ibadah. Berhak mendapatkan perhatian. Ini satu yang kadang luput dari perhatian, dan ini jarang dibahas, padahal ini penting. Hal ini apa? Penting. Apa repotnya, apa susahnya orang satu rumah, bahkan satu kamar terkadang, ya kan? Bangunkan istrinya, bangunkan anaknya, nak, bangun sudah subuh, ya, istrinya, ya, panggil dengan kalimat-kalimat yang apa? Penuh kasih sayang, ya. Walaupun sudah tua, nggak apa-apa manggil istrinya dengan, tau lah ya, panggilan kasih sayang kan, ya. Sehingga dia pun bangun, diusap bisa wajahnya, ya ditepuk, ya tubuhnya dengan penuh kasih sayang. Kan lain, sentuhan kasih sayang kan lain kan. Di kulit itu lain rasanya. Dirasa pun lain. Itu insya Allah akan bangun. Karena mungkin seorang, berat sekali ini sedang lelap dalam mimpinya kan. Nah, ini butuh untuk ya dibangunkan dengan kelembutan. Paksa misalnya nanti ya malah repot ya kan. Ya dengan kasih sayang. Sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalati was-sabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat was-sabir 'alaiha dan bersabarlah dalam memerintahkan keluarga untuk mengerjakan salat. Wa'mur ahlaka bis-shalati. Perintahkan keluargamu untuk melakukan salat was-sabir 'alaiha dan bersabarlah kamu dalam melaksanakan perintah ini. Sabar, tekun. Ya. Insyaallah kalau sudah terbiasa anak dan istri kita, kita banguni dengan kelembutan. Nanti insyaallah kalau ya kita banguni, mereka mudah untuk bangun. Ya, ada upaya. Ya. Masyaallah al-hibba rahimakumullah. Pernikahan yang diinginkan oleh seorang muslim dan muslimah tentunya mereka menginginkan agar pernikahan ini bukan hanya seumur jagung. Jagung itu berapa bulan ya? Dari tanam sampai panen 4 bulan, bukan hanya cuma beberapa saat ya, tapi yang diinginkan dari awal pernikahan terus sampai waktu yang Allah tentukan ya, dengan kematian. Namun terkadang pernikahan itu, kehidupan rumah tangga mengalami pasang surut. Terkadang rumah tangga mengalami hal-hal yang menjadikan keruh, menjadikan kecintaan seorang suami kepada istrinya pudar, menjadikan kecintaan seorang istri kepada suaminya pun menjadi pudar. Bahkan waliyadzubillah bisa jadi terjadi di tengah-tengah mereka perselingkuhan, mengakibatkan perceraian, mengakibatkan pertengkaran, mengakibatkan kedzaliman, saling bacok-membacok, saling apa namanya, mengeluarkan kata-kata yang keji. Ini harus dihindari. Di sana ada hal-hal yang bisa menggoyah keharmonisan rumah tangga. Di antaranya, yang pertama adalah al-khalwah bil-ajnabiyah. Seorang berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Khalwat. Seorang suami misalnya, seorang laki-laki yang beristri, kemudian dia berduaan dengan wanita, ya. Ini bahaya sekali. Seorang wanita yang sudah bersuami, kemudian dia berduaan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya atau mahramnya. Yang sudah bersuami atau beristri, yang belum juga sama, enggak boleh. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "La yakhluwanna rajulun bimara'atin illa kana salisuha atau salisuhuma asyaitan." Tidak ada seorang laki-laki dan wanita bersepi-sepian yang di pacaran, berdua-duaan, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan di antara fitnah yang besar bagi laki-laki adalah wanita. Bisa jadi di sana ada wanita yang mungkin dia jelek, fisiknya biasa. Tapi bagaimana setan menghiaskan pada diri laki-laki tadi seorang wanita yang cantik. Kalau dibandingkan istrinya jauh sekali. Tapi bagaimana setan menghiaskan pada orang, ini cantik sekali wanita ini. Padanya apa yang tidak ada pada istrinya? Bisa jadi seperti itu. Kemudian bisa terjadi perzinahan. Ini bahaya. Bisa jadi wanita yang dia naudzubillah melakukan yang dia berzina dengan wanita tersebut, ini wanita ini bisa jadi jauh sekali kriterianya dengan istrinya. Tapi bagaimana setan menghiaskan pada laki-laki ini bahwa wanita ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh istrinya. Wanita ini lebih cantik daripada istrinya. Bisa terjadi. Setan bisa menghiaskan seperti itu. Kisah Barsiso yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tidak jauh dari yang seperti ini. Bahwa berdua-duanya laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya bisa mengarah pada yang tidak baik. Meskipun ini ada ibadah sekalipun. Orang yang ya banyak ibadahnya. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya ketika menyebutkan tafsir ayat kama tadi syaitan id qala lil insani kfur al-ayah. Kisah Barsiso masyhur. Barsiso seorang ahli ibadah di tengah-tengah Bani Israel atau seorang ahli ibadah dari umat sebelum kita. Waktu itu ada beberapa orang bersaudara ingin melakukan pepergian, bekerja atau semisalnya, dan mereka harus meninggalkan saudari mereka. Meninggalkan saudari mereka dalam kondisi sakit. Tidak ada orang yang bisa dititipi kecuali seorang yang ahli ibadah. Khawatir dititipkan orang lain. Dititipkan wanita ini kepada Barsiso yang itu adalah ahli ibadah. Awalnya Barsiso mengatakan, oh gak bisa. Ini perempuan, saya gak bisa dititip seperti ini. Ya. Tapi ketika mereka katakan, kepada siapa lagi kami akan titipkan? Kami hanya percaya kepada Anda. Jadi Barsiso menurutnya sudah diterima. Pergilah mereka, ditinggalkan saudari mereka si Barsiso. Setiap hari Barsiso memberikan ransumnya, jatah makannya, ya, diberikan kepada wanita ini. Dari luar, ya, kemudian dia pergi. Setan membisikkan pada hati Barsiso. Hey Barsiso, kamu memberi makan orang seperti memberi makan binatang. Ini ditaruh di depan rumah, kemudian perempuan itu yang ngambil sendiri. Nanti bagaimana kalau ada binatang atau ayam atau apa yang dia makan, kan? Akhirnya dia turuti bisikan setan tadi. Setiap dia ngasih makan, dia masuk ke kamarnya, dia langsung keluar. Setan membisikkan oleh Barsiso, masa kamu setiap hari seperti ini memberi makan orang, kemudian ya cobalah ada ya saling obrolan. Akhirnya dia pun mengatakan, benar juga. Masa saya beri makan ya, orang ya, seperti beri makan binatang kan, enggak ada komunikasi. Ketika mereka saling ngobrol, kemudian sampai kepada ya, kemudian terjadilah perselingkuhan, terjadilah perzinahan. Dan ternyata hamil dari perselingkuhan ini, dari perzinahan ini. Dia pun bingung bagaimana ini kalau nanti saudara-saudaranya pulang. Dan karena wanita ini ya hamil. Maka setan membisikkan, bunuh wanita ini. Bunuh wanita ini dan kubur. Dituruti ya. Akhirnya setan ini dibunuh wanita tadi. Dikubur. Ketika saudara-saudaranya pulang, mereka ingin mengambil saudarinya, kata Barsiso ini, ya, saudari kalian sudah meninggal, dulu kalian tinggalkan dalam keadaan sakit. Nah, mereka percaya, karena dulu ketika ditinggalkan sakit, kemudian dia seorang ahli ibadah, ya kan? Masa berdusta. Tapi ada hal yang aneh. Ketika mereka suatu malam tidur, mereka bermimpi. Yang dalam mimpinya bahwa saudari itu dibunuh. Ketika mereka bangun, mereka tidak mau sering menceritakan ini mimpi apa, mimpi yang buruk. Ketika malam berikutnya mereka mimpi lagi yang sama, mereka enggak kuat untuk menceritakan. Kemana saya mimpi, tadi malam saya mimpi lagi. Yolanya pun sama, saya juga mimpi seperti itu. Akhirnya mereka melaporkan kepada penguasa. Setelah diinterogasi, Barsiso ini mengakui bahwa dia yang memerkosanya dan membunuhnya. Dan dibunuh, dikubur di ya, di kamar. Ditangkaplah dia. Disaliblah dia, mau dibunuh. Digantung dia. Dalam kondisi tidak berdaya seperti itu, diikat tubuhnya dan mau dicabik-cabik pakai tombak, pakai lembing. Setan datang membisikkan, wahai Barsiso. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu dari saya. Kalau kamu tunduk pada saya akan selamatkan kamu. Kata Barsiso, bagaimana saya tunduk pada kamu? Kamu sujud pada saya, kata iblis. Dari bagaimana saya sujud, tangan dan tubuh saya diikat. Cukup kamu merundukkan kepala kamu, itulah sujudnya kepada saya. Ketika dia merundukkan kepalanya, tombak-tombak ya, penguasa atau lembing-lembing mereka mencabik-cabik tubuhnya. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal dia ahli ibadah. Dulunya seorang yang ahli ibadah. Ya, akhi. Disinilah bahayanya fitnatun nisa. Bahaya. Benar apa yang Nabi sebutkan bahwa tidaklah aku tinggalkan ujian bagi laki-laki yang lebih berbahaya daripada fitnahnya apa? Para wanita. Dari fitnahnya para wanita. Terlebih kita saksikan wanita hadas zaman, wanita masa kini. Hampir-hampir kebanyakan dari mereka la haya wala din. Jauh dari sifat malu dan jauh dari sifat apa? Yang menunjukkan loh dia seorang yang religius, seorang yang beragama. Keluar dengan berdandan, memamerkan perhiasannya, memamerkan kesabikannya. Ya. Memikat para lelaki yang melihatnya seolah-olah dia adalah barang dagangan. Ya, yang istilahnya, ya, siapa yang ingin membeli saya? Siapa yang ingin membeli saya? La haula wala quwata illa billah. Kemudian di antara bahaya yang akan memborak-porandakan kehidupan rumah tangga, seorang wanita menceritakan pada suaminya tentang sifat, ya, postur tubuh seorang wanita yang lain. Misalnya seorang wanita bercerita pada istrinya, ya, suami, itu tadi saya melihat ada seorang wanita cantik sekali, tubuhnya itu seperti ini seperti apa namanya, orang bilang seperti gitar ya kan, ininya langsing, mantapnya gede ya kan, ini diantara salah satu kriteria ya kan, nah, ini besar, ini kecilinnya ya kan, ya. Bahaya sekali, seolah-olah suaminya itu melihat wanita itu seperti apa di hadapannya. Bisa jadi setan menggoda, oh kalau seperti itu ya lebih satu dari istri saya. Dah kamu saya cerai, ya saya nikah dengan itu. Bisa terjadi. Padahal mungkin wanita tadi hanya sekedar cerita, ternyata dari situlah ya muncul prahara. Dari situlah kemudian tertanam asmara dengan wanita lain. Kemudian terjadilah apa namanya? Ya, perceraian. Bisa terjadi. Kemudian juga di antara hal yang menjadikan ya, di rumah tangga berantakan adalah safarul mar'ah biduni mahram. Safarnya seorang wanita tanpa mahram. Ini terjadi banyak sekali. Terkadang suaminya yang membiayai dia pergi ke luar negeri. Ternyata di sana istrinya apa? Selingkuh dengan orang lain. Selingkuh dengan orang lain. Bisa terjadi seperti itu. Suaminya yang sudah berkorban perasaan, korban harta, korban yang lainnya, ternyata istrinya khianat. La haula wala quwata illa billah. Kemudian diantaranya, diantara hal yang bisa menjadikan kehidupan rumah tangga hancur berantakan, seorang laki-laki atau seorang wanita, dia tidak menjaga pandangannya. Dia sukanya cuci mata. Seorang wanita bisa jadi, dia duduk di balkon rumahnya, dia memandang setiap laki-laki yang lewat. Ganteng. Padahal dia juga punya suami. Akhirnya, ternyata orang ini lebih ganteng dari suami saya. Sudah saya apa namanya minta cerai, saya ingin nikah dengan ini nih, orang yang sedang lewat ini. Bisa terjadi seperti itu. Atau sebaliknya, seorang wanita, seorang laki-laki, dia melepaskan pandangan dia ya, melihat wanita, suruh wanita yang lewat di halaman rumahnya ya. Kemudian timbul pada dia kebencian pada istrinya, ternyata istri saya tidak sesantik yang lewat ini. Akhirnya dia punya timbul kebencian pada istrinya, kemudian dia ya bercerai dengan istrinya. Terlebih kalau ini pemuda dan pemudi, bahaya sekali. Datang seorang wanita di Mina waktu itu pada Nabi alaihi wasallam. Seorang wanita cantik muda bertanya pada Nabi tentang haji. Ya Rasulullah, inna faridatal haji qad adrakat abi syaikhon kabiran. Afa ahujju anhu? Qala hujjan. Ya Rasulullah, kewajiban haji sudah menemui, sudah sampai kepada ayah saya, tapi dia sudah tua. Yang dia tidak bisa duduk di atas kendaraan, sudah saking tuanya. Boleh enggak kalau saya hajikan? Kata Nabi, silahkan kamu hajikan. Waktu itu di belakang Nabi ada Al-Fadl ibn Abbas, seorang pemuda yang ganteng juga. Ya. Terjadi saling pandang, kemudian Nabi alaihi wasallam yang memalingkan Al-Fadl. Rasul mengatakan asyab wa syabatu la tu'manu alihima al-fitnah. Pemuda dan pemudi tidak aman dari apa? Fitnah. Mereka saling pandang, maka Rasul mengalihkan pandangan Al-Fadl ibn Abbas. Ini seorang pemuda yang gagah dan cakep. Ini juga wanita ini muda dan cantik. Ingat, pandangan itu bisa dahulu dikatakan adalah panah beracun. An-nadru sahmun min sihami iblis. Sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan adalah panah beracun dari panahnya iblis. Dahulu orang mengatakan terjadinya perselingkuhan itu ada tahapan. Dulu dikatakan nadratun, summa ibtisamun, summa kalamu, summa famawaidun. Awalnya si pandangan dibalas dengan pandangan. Kemudian berlanjut kepada senyuman dibalas dengan senyuman. Kayaknya belum cukup ya, sampai kemudian saling ada obrolan. Kemudian berlanjut kepada saling adanya janji. Kemudian enggak tahu setelah itu. Hah? Seperti itu, tahapan-tahapan. Iblis yang menggoda manusia itu ada khutuwat. Ya, ada langkah. Jadi, karena hari sudah mulai siang, insyaallah kita lanjutkan insyaallah nanti. Ini masih mukadimah sebelum apa? Fiqhu az-zawaj, ya, fiqhu nikah. Insyaallah nanti kita akan sampaikan pada waktunya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.